بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nawaqidil Islam, di mana kita telah sampai pada pembatal keislaman yang keempat dan kita melanjutkan pembatal keislaman yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-khamis, yang kelima, man abghadha shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi. Siapa yang membenci, marah sedikit pun dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu datang dengannya, meskipun ia mengamalkannya, kufrun, maka ini kekufuran. Al-khamisu min nawaqidil Islam, yang kelima dari pembatal-pembatal keislaman, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul, siapa yang benci, marah, tidak rela sedikit pun dengan apa yang Rasul itu bawa. Fabughdhu ma ja'a bihi ar-rasul riddah, maka membenci apa-apa yang datang dengannya Rasul, ini merupakan perbuatan kemurtadan. Misalnya ada syariat untuk membiarkan lihyah, dia benci dengan syariat itu, dia tidak senang. Atau sunnah-sunnah fitrah, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, atau selainnya. Walau amila bihi, meskipun dia mengamalkannya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil akan hal ini, pembatal keislaman yang kelima adalah, dhalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum. Yang demikian itu bahwasanya mereka membenci apa-apa yang Allah turunkan, sehingga hapuslah amal mereka, hapus amal perbuatan mereka, tidak ada nilainya, menjadi debu yang berterbangan, tidak ada harganya. Al-karahatu hiyal bughdu. Dan yang namanya al-karahah itulah al-bughd. Benci, marah, tidak rela, tidak meridhoi apa-apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putuskan. Hadza riddatun walau amila bihi. Maka ini kemurtadan meskipun ia beramal dengannya. Fa innahu yukfar. Sesungguhnya dia dikafirkan. Bughdhuhu fil qalbi kufrun. Bencinya di dalam hatinya ini merupakan kekufuran. Walau kana ya'malu bihi fil zahir. Meskipun dia beramal dengannya secara zahirnya. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Surat Muhammad. Ayat yang ke-9. Maka ini pembatal keislaman yang ke-5. Kemudian kita memasuki pembatal keislaman yang ke-6. Qala al-muallifu rahimahullah as-sadisu. Pembatal keislaman yang ke-6 adalah man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam au thawabillahi au iqabihi. Siapa yang mengolok-olok sedikit saja dari agama Rasul atau tentang pahala Allah atau hukumannya, ini kufrun. Salah satu di antara bentuk istihza adalah as-sukhriyah, mencela. Demikian juga al-ihanah, menghina. Jadi apa-apa yang menjadi syariat, apa-apa yang menjadi agama, dia hina, dia celah. Dia olok-olok dijadikan bahan untuk tertawaan. Yang kemudian dia puas dengannya. Puas mengolok-olok agama. Ini kufrun. Dan yang namanya al-istihza itu ada yang sharih, ada yang jelas dia mengolok, ada yang ghair sharih, ada yang tidak jelas. Seperti dengan isyarat-isyarat. Maka ini juga termasuk yang namanya al-istihza. Nah. Atau menyebutkan kekurangan-kekurangan dalam rangka mengolok. Oh, ini kan mestinya begini, misalkan. Ada syariat, ya, memanjangkan lihyah. Atau membiarkan lihyah. Mengangkat kain di atas mata kaki. Dia sebutkan kekurangan-kekurangannya. Dalam rangka untuk mencela, mengolok-olok. Maka ini termasuk. Dan para ulama menyebutkan yang namanya al-istihza itu ada 3 jenis. Yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah al-humazah. Ha. Ini mencela dengan perbuatan atau dengan isyarat. Al-humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang kedua, apa yang disebut dengan al-lumazah. Kalau di awal tadi dalilnya itu, wailul likulli humazatil lumazah. Nah ini yang kedua, al-lumazah, mencela dengan lisannya, ngomong langsung. Dan yang ketiga, ya, ini juga sama dalilnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Dan yang ketiga adalah al-ghumazah. Pakai ghain. Ini seorang mencela dengan matanya, menghina dengan matanya. Dia jadikan agama ini bahan pertontonan untuk kemudian dia tertawa terbahak-bahak, senang apabila agama itu ditertawakan, dihinakan, diolok-olok, diwadanilah, ngewadanan. Dalil yang ketiga ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bihim yataghamazun. Dalam surat apa ini? Bad. Sudah hafal belum? Wa idza marru bihim yataghamazun. Surat apa? Wallahu a'lam bissawab. Nisful ilm. Belakangnya Bayu siapa ini? Iya. Surat apa itu? Sudah itqon kan? Itqon ini pelajaran itqon. Saya enggak ada pelajaran itqon. Nah, sekarang ini pelajaran itqonnya. Mending sih kayak gini. Surat apa itu? Hah? Wallahu a'lamu bissawab. Kebelakang-kebelakang terus mulai. Aduh, kayak gitu. Nyongki pasal. Ya orang apa? Mau yang simple aja lah. Jadi orang simple aja. Gak tahu ya wallahu a'lam bissawab. Gak tahu. Gimana lagi ya kan? Tapi jangan dijadikan sebagai apa namanya kebiasaan itu. Artinya usaha dulu, upaya dulu, mencari dulu, baru kesimpulan iya atau tidak, tahu atau tidak. Jangan dicucu-cucu kesimpulan kelas wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab itu ya namanya enggak mau usaha. Harus diteng gitu. Surat apa? Al-Mutaffifin itu. Wa idza marru bihim yataghamazu, dan ketika mereka orang-orang yang beriman itu lewat, marru berjalan lewat, orang-orang kafir itu yataghamazu, mengolok-olok orang-orang yang beriman dengan matanya. Ya kan? Ya ibaratnya begitulah. Sebenarnya ngolok itu. Makanya disebutkan ngolok dengan mata itu namanya ghumazah. Ngolok dengan lisan itu namanya lumazah. Wala talmizu anfusakum. Ngolok dengan isyarat itu namanya humazah. Itu semua disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Semuanya masuk ke dalam ya jenis yang namanya al-istihza, mengolok-olok. As-sadisu min anwa'i riddah, yang keenam dari jenis-jenis kemurtadan, Al-istihza'u bima anzalallah. Seorang mengolok-olok dengan apa yang Allah turunkan. Au bisyai'in mimma ja'a bihir rasul. Atau dengan sesuatu dari apa-apa yang Rasul itu datang dengannya. Walau kana minas sunan wal mustahabbat. Meskipun itu perkara-perkara yang sunnah atau perkara-perkara yang disukai. Kasiwak. Seperti siwak, memakai siwak itu sunnah. Merupakan perkara yang mustahabbah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa 'inda kulli salah aw 'inda kulli wudu. Fashakka ar-rawi. Kalau tidak memberatkan, jika aku tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat atau akan wudu. Di sini rawi itu ragu apakah ketika akan sholat atau ketika akan wudu. Ini hukumnya sunnah. Nah, bersiwak ketika akan sholat atau ketika akan wudu hukumnya sunnah. Nah, tapi nyatanya memang berat, ya kan? Berat gak? Kan gampang lu gosok. Tapi memang berat, ya kan? Kita bersiwak gak? Subuh, ya kan? Berat memang. Makanya Nabi mengatakan kalau aku tidak memberatkan, karena memang akan berat. Ketika untuk diperintahkan, ayo amalkan itu wajib. Wabot itu. Sehingga hukumnya sunnah. Nah, padahal kan ringan kan? Gosok, dah. Selesai. Berat. Kita kembali kepada hukumnya sunnah. Meskipun mencela dalam perkara-perkara yang sunnah. Mencela dalam perkara-perkara yang mustahabbat, ini sama saja mengeluarkan seseorang dari Islam. Di dalam kitab Ta'zimus Sunnah disebutkan salah satu kisah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umatnya, atau ada yang membacakan hadis ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah aw 'inda kulli wudhu. Lalu ada orang yang menimpali, aku tidak akan bersiwak kecuali di dalam duburku. Kemudian dia memasukkan siwak ke dalam dubur. Setelah itu dia jatuh sakit seperti orang yang hamil 9 bulan. 3 hari sebelum kematian dia menjerit-menjerit. Yang kemudian dia melahirkan seekor Jadi kayak tikus lah, kayak kelinci. Ada ya seperti itulah. Hewan itu ketika lahir pun menjerit dan mati. Sebagian para ulama melihat, ada yang melihat hewan tersebut. Dan sebelum orang ini mati, dia mengatakan, tikus inilah yang telah merusak, memotong-motong usus-ususku. Akibat daripada mencela sunnah. Perkara agama itu bukan perkara yang main-main. Bukan perkara-perkara yang ditertawakan. Apapun itu, meskipun itu hukumnya sunnah. Gugelewean, dijadikan bahan ketawa-ketawa. Ini tidak boleh. Nah, Biasanya. Enggak semuanya. Biasanya. Yang kadang-kadang itu disaksikan. Kalau sunnah itu sunnah poligami. Nah, itu. Digoreng terus itu. Dijadikan bahan apa? Tertawaan. Oh, ini berarti berbuat zalim kepada yang pertama. Berbuat zalim, apalah pokoknya lah. Dibuat bahan olok-olokan. Hati-hati. Jaga lisan. Agar tidak terjatuh kepada perkara al-istihza terhadap agama. Wa qassi syarib wa akhdhi syi'ril ibt wa taqlimil adhafir, memangkas kumis atau mencabut bulu ketiak, memotong kuku, idza stahza'a bihi sara kafiran, apabila dia mengolok-olok maka menjadilah dia orang yang kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kamu bertanya mereka, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ini nakhudhu wa nal'abu. Kami ini nakhudhu, jadi hanya cuma ngomong tok. Membahas di perjalanan ini cuma ngomong aja ya, bergurau. Gelewean lah. Bermain-main. Katakanlah wahai Muhammad, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, rasulnya, kalian itu mengolok-olok? Janganlah kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Berarti batal. Dia dahulu beriman, tapi disebabkan karena mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah, atau apa-apa yang datang darinya, asy-syari'ah al-islamiyah, menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam. فَالَّذِي يَسْتَهْزِئُ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَرَضًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ سُنَّةً فَإِنَّهُ يَكُنُ مُرْتَدًا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. Maka siapa yang mengolok-olok sedikit saja dari apa yang datang dengannya Rasul, baik dalam yang wajib, yang sunnah, maka dia murtad, keluar dari Islam. مَا بَالُكُمْ بِالَّذِي يَقُولُ إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَحَفُّ الشَّارِبِ وَأَخْذُ الْآبَاطِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ هَذِهِ قُشُورٌ. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan membiarkan lihyah, memangkas kumis, mencabut bulu ketiak, atau mencuci ruas-ruas jari, artinya di sini nih, selah-selahnya ketika berwudu dibersihkan. هَذِهِ قُشُورٌ. Ini perkara yang susah. Ini perkara yang ribet. Masa orang suruh ya ngingu jenggot misalnya. Kan ribet itu. Kadang di sini tumbuh, kadang di sini tidak ada, kan itu. Orang rapi lah. Ribet. Kolot sudah. Kita hidup itu di zaman sekarang, bukan di zaman batu sana. Zaman onta harus ngingu jenggot, ada lagi pangkas kumis. Sekarang trennya itu kumisnya yang dibiarkan, jenggotnya yang dipangkas. Bahkan di model-model, ya kan? Kebalik. Nah, ribet ini perkara-perkara ini semua. Nah, ada mencabut bulu ketiak, barang sunah-sunah. Gimana kondisinya orang-orang yang demikian? Gitu loh. Seandainya Nabi alaihi salatu wassalam itu masih hidup, seandainya, tapi beliau sudah meninggal, sudah wafat. Rahimahullah. Sallallahu alaihi wasallam. Seandainya masih hidup. Itu kira-kira gimana ya? Nah, ya Rasulullah, ribet ini lah. Susah. Jadi orang itu jangan kolot. Kita harus toleransi. Hidup di dunia itu cuma sekali. Kita harus menikmati. Apa hubungannya? Nah, kira-kira seperti apa nih kondisinya? Hadza huwa al-istihza' bidinillahi 'azza wa jalla. Ini merupakan al-istihza', ya, olok-olok terhadap agama Allah. Idza qalu hadza syai' walau kanu hum ya'malunahu fa innahum yartadduna 'anid din. Apabila mereka mengatakan hal ini yang padahal mereka juga beramal dengannya, maka sesungguhnya mereka telah murtad, keluar dari Islam. Li'anna hadza tanaqqusun lima ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan, ya, mencacati apa-apa yang rasul itu datang dengannya. Pakai jubah. Nah, kayak orang pakai karung goni kayak gitu, cuma dibolongi tangannya tok karo sikile wis dadi kuwi dadi jubah. Dan terkadang yang mengolok-olok itu, ya, orang-orang yang katanya itu orang yang berpendidikan. Tidakkah mereka tahu? Nah, pembatal-pembatal keislaman. Fal wajibu ta'zimu sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ihtiramuha. Maka yang wajib adalah mengagungkan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. Muliakan itu, agungkan. Wahatta law anna al-insana waqa'a fi shay'in min al-mukhalafat li hawa fi nafsihi fa innahu yahtarimu sunnat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terkadang seorang itu terjatuh ke dalam perkara-perkara yang menyelisihi, maka seyogianya baginya untuk memuliakan sunnah rasul. Yahtarimus sunan wa yahtarimul ahadith wa la yaqulu hadhihi qushur. Memuliakan sunnah, memuliakan hadith-hadith, dan tidak mengatakan ini perkara yang ribet, perkara yang susah, karena memang ngolok, mengolok-olok madani apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya telah kita sebutkan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Sababu nuzulil ayah, sebab diturunkannya ayat ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Anna jama'atan kanu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya dahulu ada sejumlah atau sekelompok jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Tabuk. Wahum muslimun. Dan mereka ini kaum muslimin. Thumma fi majlisin saru yaqulun. Kemudian pada satu majlis mereka mengatakan, ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula akdzabu al-sinatan wa arghabu butunan wa ajbanu 'inda al-liqa. Di satu majlis mereka mengatakan seperti ini. Kami belum pernah melihat atau menyaksikan para pembaca-pembaca kita. Yaitu mereka membaca pembaca Al-Qur'an, kami belum pernah menyaksikan mereka seperti itu. Bagaimana sih sifatnya? Akdzabu al-sinatan, yang paling dusta lisannya. Wa arghabu butunan, yang paling rakus perutnya. Artinya mangas ngger-ngering panganan, karena panganan dibagi ini mangas banget gue. Surah kalingan lia-lia nih lah. Cara-caranya gue bahasanya dewek. Germinya kan aku mangas banget kok. Karena panganan dibuka, kayak buka puasa, mangas banget. Templek mana, templek mana, templek. Di wadhani, itu gak wadhanan. Nah, ya kalau betul lah, kalau enggak. Wa ajbanu inda liqa. Dan yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Yang mereka maksudkan ini, mereka ini, kaum ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya itu dikatain seperti itu, diolok-olok, dijamaah seperti itu. Kami tidak pernah melihat pembaca-pembaca kita. Yang mereka paling bohong kalau ngomong. Yang paling rakus kalau makan. Nah, geragas. Makanya ada bahasa geragas apa orang jadi. Karena ngari ngalas kan geragas. Rebutan. Dan yang paling penakut. Cemen ketika bertemu dengan musuh. Tapi yang dimaksud oleh mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Wa kana ma'ahum syabun minas sahabati faghtadha min hadzal kalam. Dan bersama mereka ada seorang pemuda dari kalangan sahabat dan ia murka, jengkel dari ucapan seperti itu. Fadhahaba yablughu ar-rasul bima qalahu al-qaum, maka ia pun pergi untuk menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diucapkan oleh kaum tersebut, jamaah tersebut. Fawajadal wahyi qad sabaqa, maka wahyu itu telah mendahuluinya. Sebelum sampai pemuda ini datang kepada Nabi untuk melaporkan, wahyu telah mendahuluinya, artinya telah turun. Faja'al qaumu ya'tadzirun. Lamma 'alimu anna ar-rasula ittala'a 'ala ma dara fi majlisihim. Maka datanglah kaum tersebut, jamaah tersebut mencari alasan, alasan-alasan. Artinya datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam alasan, menyampaikan apa sih alasannya kamu berbicara seperti itu, kamu berbuat seperti itu. Nah, sampaikan begini loh, karena mereka tahu bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam mengetahui apa yang terjadi perbincangan di majelisnya mereka. Wa qama wahidun minhum, ya, dan berdiri salah seorang di antara mereka. Wa ta'allaqa bi nis'ati naqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqibun. Kemudian dia ya menggantungkan tali kekang untanya Nabi alaihi salatu wasallam dan ia raqib, dinaikkan, naik. Wa qala ya Rasulullah innana natahaddatsu haditsar rukbi naqta'u bihi 'anna safar Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berbicara-berbicara ini kandan kayak gitu. Ya kandan, wong kandan lah. Di dalam perjalanan gitu loh. Dalam kendaraan, kendaraan kan ora sepanah melihat ini terus, enggak kan? Kadang ada kandan-kandan apalah. Maqta'u bihi 'anna safar. Agar safar kita itu terasa lebih cepat. Nah, ma qasadna al-istihza. Kami tidak bermaksud untuk mengolok. Wa innama qasadna al-mazha. Akan tetapi kami itu hanya bergurau. Gelewayanlah. Memberikan alasan-alasan. Demikian, demikian, demikian, demikian. Tidak ada bermaksud untuk ya mengolok-olok agama. Tidak ada. War Rasulu sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak menoleh kepadanya. Nah, di sini juga menerangkan tidak semua alasan itu dibenarkan. Semua orang melakukan apapun pasti punya alasan. Pasti itu punya alasannya begini, begini, begini, begini. Minimal alasannya ya sesuka saya. Seberbuat sesuka saya. Kenapa bisa sesuka saya? Itu minimalnya. Kalau bisa alasan-alasan yang lain, ya alasan-alasan-alasan lain. Bok orang syirik itu juga punya alasan. Bahkan orang berzina pun juga punya alasan. Kenapa saya dihukum? Kan pada dunia seneng. Suka sama suka. Atas dasar suka sama suka, ya berarti tidak ada hukum. Saya juga tidak maksa dia. Dia juga tidak maksa saya. Kita sama-sama suka. Akhirnya kita pun, ya dikatakan apalah. Misalkan. Tidak ada paksa. Kalau maksa, nah iya. Mungkin dihukum, tidak maksa kok. Keluar sendiri, mau sendiri. Betul, dibetulkan itu, alasan-alasan seperti itu. Oh ya, tidak dibetulkan. Brangkolang baik kepada poin. Nah, tidak semua alasan itu dibenarkan. Alasan yang dibenarkan itu apabila sesuai dengan puncak. Sesuai dengan dalil. Baru itu dibenarkan. Nabi alaihi salatu wasalam tidak menoleh kepada mereka. Wa innama yaqra'u alaihi hadhihi al-ayah, dan beliau alaihi salatu wasalam membacakan ayat ini. Wala in sa'altahum la yaqulun innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لاحظ قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala قد كفرتم بعد إيمانكم فدل على أنهم قبل هذه المقالة كانوا مؤمنين. Maka menunjukkan atas ini ya, dari firman Allah ini, bahwasanya sebelum mereka mengucapkan ucapan-ucapan celaan, olok-olokan, hinaan, dahulunya mereka adalah orang-orang yang beriman. Falamma qaluha irtaddu 'anil Islam, maka ketika mereka mengatakan kalimat-kalimat celaan, olok-olokan, mereka murtad, keluar dari Islam. Wa hum yaqulun hadza mazahun. Mereka menjawab, ini itu hanya gelewean. Hanya mazah. Gelewean. Nah, gelewean juga jangan terlalu ceroboh. Jangan. Nah, ya sesuatu kalau berlebihan memang tidak baik. Menyeramkan, menakutkan, membahayakan. Ya kan? Apapun sesuatu kalau berlebihan ya, membahayakan. Meskipun dalam hal gelewean. Faqad la yumzahu fiha li'anna umura ad-dini la yumzahu fiha faqad kaffarahumullah ba'da imanihim. Karena dalam urusan agama tidak ada kelewean. La yumzah, bukan untuk dimain-mainkan, bukan untuk digeleweh-gelewehkan, bukan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka setelah keimanannya. Nas'alullahal afiyah. Masih ada lagi keterangan dari Syekh. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukumullah.